Baca Riyandi. Qala al-musannifu fa qala al-musannifu rahimallahu taala babul af'al bab fi'il fi'il ya bab fi'il fi'il qala al-af'al af'al jamak dari fi'il af'al itu ya salah satun dia ada tiga ada yang namanya fi'lun madin, madin lampau telah berlalu, mudhari'un hal saat ini atau sedang berlangsung, wa amrun kaitannya dengan waktu mustakbal di masa yang akan datang. Nahu daraba, ini yang madin, yadribu, mudhari'un, idrib, amrun, amr perintah. Fal madi maftuhul akhiri abada. Fi'il madi kata Ibn Jurram, dia difathahkan mabniya lal fath abada selama-lamanya. Ini kata Ibn Jurram. Syarah. Ya. Kata pensyarah, yanqasimu al fi'lu ila madin wa mudari'in wa amrin. Maka fi'il itu terbagi menjadi fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya. Ini kalau dikaitkan dengan waktu, perubahan waktu. Ya, di definisi fi'il yang awal waktu kita belajar di matan. Ya. Wa taqtarinu bi zaman, begitu kan? Dia itu berkaitan dengan zaman. Fal madinahu darabah. Dari wazan dorobah. Mudari'un wal mudari'unahu yadribu wal amru idrib. Walikuli fi'lin min hadil af'ali ahkamun khasatun bih. Tiap-tiap fi'il dari fi'il-fi'il ini memiliki hukum yang khusus padanya. Ya, awalan al-fi'lu al-madi. Yang pertama fi'il madi. Ya, hukmuhu hukumnya yubna da'iman. Fi'il madi itu mabni selama-lamanya. Walahu thalathu halatin, dan dia memiliki tiga kondisi, tiga keadaan. Ya. Al-halatu al-ula, yang pertama, keadaan yang pertama, yubna 'alal fath. Mabni 'alal fath, yubna 'alad dam, wa yubna 'ala sukun. Ini ada tiga. Wa yubna 'alal fath idza lam yattasil bihi syai'un. Ya. Ya, ini mabni alal fath jika tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, kalau dia bersambung dengan waw jamaah, maka dia bukan mabni alal fath, tapi mabni ala apa? Ala dom dan seterusnya. Kalau dia bersambung dengan domirofa mutakalim, misalkan, ya, doroptu, doropta, doropti, maka dia mabni ala apa? Ala sukun. Nah. Namun Ibn Jurram bilang mabni maftuhul akhiri abada. Ah. Nahu qawlihi ta'ala. Qala rabbuka. Syahidnya mana sini? Qala. Qala rabbuka. Ya. Rabbmu berfirman. Qala fi'lun madin mabni alal fat. Rabbu fa'ilun wa huwa mudaf al-kaf domirun muttasil mabni ala. Ala abidu. Qala rabbuki barabuka. Rabbuki ya. Mabni ala al-kasr. Fi mahali jarrin mudafun ini. Baik. awitta solat bihita utanis asakinah. Ya, dia mabni al-alfat jika dia bersambung dengan ta'anis asakinah. Nahu qawlihi ta'ala qalat namlatun. Si namlah, semut, berujar. Qalat syahidnya, qalat. Ya. Wa aliful isnain. Kalau dia bersambung dengan alif isnain, maka dia mabni al-alfat juga. Nahu qawlihi ta'ala wa qala alhamdulillah. Dan keduanya berkata alhamdulillah. Maka qala fil madin mabni ala al-fat. Mana fa'ilnya? Alif, alif isnain. Aliful isnain itu domir mabni ala sukun fi mahali, fi mahali rafin fa'ilun. Tayyib barakallahu fik. Nah, alhamdulillah itu makul bil qaul. Jumlah alhamdulillah itu bimalin nasbin. Makul bil qaul. Makul bil qaul itu ialah yang diucapkan. Kan qala berucap, berujar, berkata. Makul bil qaul yang diucapkan. Ibaratnya dia maf'ul bih lah dari qala, cuman nuhat para alinahu memiliki ibarah lain makul bil qaul. Makul bil qaul. Nah, kalau di i'rab alhamdulillah ya dia mubtada. Nanti lillahi jar majrur muta'alliq dengan khobar mahdhuf. Masih ingat ke takdirnya apa? Khobar mahdhuf takdirnya apa? Kainun atau mustaqirun. Ya. Kalau dia muta'alliq dengan fi'il dengan isim kainun atau mustaqirun. Kalau dia muta'alliq dengan fi'il istaqarra. Ya, istaqarra. Berarti hakikatnya di khobarnya itu ya kan lillah ini sibul jumlah ya berarti khobar ghairu mufrad. Namun aslinya itu khobarnya itu kemana? Ke khobar mufrad, khobar ghairu mufrad berubah jumlah. Ya. Kalau dia mustakir berarti khobar mufrad muta'alliqnya, aslinya. Paham enggak? Belum ngerti lagi. Misal saya bilang begini. Nah, untuk Rewa, Zaidun, Fiddar, Zaidun, Ma, ya Rabu Zaidun, Mubtada, Fiddar, Khobar, Jar Majrur, Fi Harfu Jar, Adari Majrur, Isim Majrur, Fi Fi, Wala Matu Jarihi Al Kasro, Yanu Isim Mufrad. Nah, Jar Majrur, Khobar gitu ya? Waalaikumsalam. Atau kita katakan jar majrur muta'alliq bil fi'li al-mahdhuf. Nah, takdiruhu istaqarra. Takdiruhu istaqarra. Zaidun istaqarra fil fasl. Ya. Onakul atau kita katakan Zaidun. Ya. Mustaqirun fil fasl. Nah, kalau mustaqirun aslinya ini khobar mufrad. Kalau istaqarra ghairu mufrad. Ghairu mufrad jumlah asli. Nah, itu cuma boleh aja antum katakan fil fas fid dari itu jar majrur sebagai khobar boleh. Namun aslinya dia muta'alliq karena huruf itu dhaif fi tarkibil kalam dalam susunan kalam. Ya, wal harf tahtaj ila al muta'alliq. Ya, namanya huruf itu dia butuh kepada tempat bergantung dia. Wal muta'alliq yakunu aqwa min al harf. Yang namanya muta'alliq itu dia mesti lebih kuat daripada huruf. Ya, lebih kuat. Dalam tarkib kalam. Imma fi'il wa imma isim. Nah. Namun yang lebih bagus, dia muta'alliqnya adalah fi'il. Maka, Zaidun istaqarra biddar. Nah, alhamdulillahi hakada. Kadalik. Lillahi jar majrur Ya, lillah lafz jalalah. Ya. Li lam harfu jar. Ya. Lam harfu jar. Lafz jalalah majrurun bilam. Ya. Wajar majrur muta'alliq bil fi'lil mahdhuf taqdiruhu istaqarra. Ya, istaqarra. Baik, nanti di pelajaran ilmu bayan ada penjelasan mengenai hal ini. Ya. Baik. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita belajar syarah Tuhfatul Ikhwan. Ya, syarah dari pembelajaran ilmu bayan ada di sini. Munasibnya itu dengan istaqarra atau yang mana, ya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Mana lagi tadi? Qala. Ini selesai ya. Ya, intahaina. Min halati al-ula, dari keadaan yang pertama, yubna alal fath. Wal hala as-thaniyah yubna alal dham. Ya, qala idza tasalat bihi wawul jamaah nahu qawlihi ta'ala wa qalu sami'na. Nah, ini fi'il madi apabila bersambung dengan waw jamaah. Firman Allah, qalu sami'na. Syahidnya mana ya, ikhwah? Waqalu. Qalu fi'il madi. Mabni ala dom. Ya, mabni ala dom. Unzur ila lamil fi'il. Coba lihat ke lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya harokatnya apa? Domah. Mabni ala dom. Ya. Kenapa kita katakan dia mabni ala dom? Littisalihi biwawil jama'ah. Wawaw jama'ah domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rahbin fa'ilun. Ahsantum ya ikhwan. Qalu sami'na. Sami'na fi'il wa fa'il. Sami'na fi'il wa fa'il. Nah, sami'na itu yang pembahasan ketiga tuh nanti, yubni ala sukun. Bersambung dengan ya domir rafa, fa domir rafa. Sami'na. Ya. Nah, nanti jumlah sami'na fi mahali nasbin maqul bil qaul. Ya. Maqul bil qaul. Baik. Atsalis yubna ala sukun idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Mabni ala sukun fil madi jika dia bersambung dengan ta fa'il. Nahu qawlihi ta'ala ma qultu lahum ma manafiyah qultu. Nah, ini dia syahidnya. Qultu fil madin mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il, karena dia bersambung dengan ta fa'il. Ya, lahum jar majrur muta'alliq bi qultu bil fi'il. Ya, taib. Nah, idza tasalat bihi ta'ul fa'il au na al-fa'ilai al-fa'ilina atau na al-fa'ilin. Na yang fa'ilin kan nahnu ya, maka fa'ilin jamak. Nahu qawlihi ta'ala wa qulna lahum hakadha. I'rabnya sama kayak yang tadi, qultu lahum. Au nunul inas atau bersambung dengan nun inas. Atau dikenal dengan apa? Nun niswah. Ya, nuniswa. Nahu qawlihi ta'ala wa qulna hasya lillah. Wa qulna hasya lillah. Ya. Lihat itu di footnote ada ya? Riyandi baca Riyandi. Dia ada footnote itu Riyandi. Faddal. Min ulama'i. Minal ulama'i. Hai Riyandi. Adalah madia mabniun ala al-fath fi sa'ir ahwal ahwalihi lakin tarfathu imma zahirun qadara aw qaddara fi ta'khiri ka aw ma aw yataqari ka qadara wa lil munasabati ka darabu wa qarasa al-musannifu ala hadzal ma ala hadzal madhhabi kama huwa zahirun qaw kama huwa zahirun qawlihi al-mawdiyu maktubun akhiri abadam lakin alladhi dakarnahu bisyahidu wa alladhi dakarnahu, jangan didakarna alladhi Zakarna. Jangan zakarna. Zakarnahu. Allazi zakarnahu. Wa isim tafdil al-aisaru. Wa al-aisaru ala al-mubtadi'iyya. Fakhtarnahu al-tidharika. Baik. Ya, fawaidu wa tanbihatun. Beberapa faedah dan ada di sini catatan-catatan penting, tanbihat, peringatan. Minal ulama'i man dhahaba ila annal madiya mabniyun ala al-fathi fi sa'iri ahwali. Di antara para ulama nahwu, ada yang dhahaba. Ada yang dhahaba di sini bukan ada yang pergi. Tapi ada yang apa? Berpendapat. Ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa yang namanya fi'il madi dia mabni alal fath. Ya. Mabni alal fath fi sa'iri ahwali dalam segala kondisinya. Makanya Ibnu Majrur mengatakan wal madi maftuhul akhiri abada. Lakinnal fathah imma zahirun. Namun fathahnya itu ada yang zahir, nampak fathahnya seperti lafadz daraba au muqaddarun. Atau yang ditakdirkan aja. Kenapa ditaadduri? Karena ya taaddur, ya mustahil, ya berat ini, semisal Roma aulistikol, atau karena berat untuk ucapkan dorobtu aulil munasabah ka dorobu. Waqad sara al musannifu ala hadal madhhabi, dan musannif yaitu Ibnu Ajurram ya sara, beliau telah berjalan, artinya beliau mengikuti ala hadal madhab, kepada madhab ini. Kama huwa zahiru qawlih, sebagaimana ini yang nampak dari perkataan beliau, al-madi maftuhul akhiri abada. Lakin alladhi dakarnahu fi syarhi, namun yang kami sebutkan di syarah, huwal aisaru alal mubtadi'in. Ya. Itu yang lebih mudah bagi kalangan pemula. Fakhtarnahu lidarik, maka kami lebih memilih pendapat yang demikian karena alasan tadi. Nah, baik. Nah, ini bisa dipahami sini ya. Ini mengenai bilmadi. Coba latihan-latihan. Ya, latihan. Misalkan saya sebut di sini. Ini mabni ala apa? Kita ikutin madhab yang disyarah aja. Jangan yang ya, yang madhabnya Ibn Jurrom. Kan tadi kata pensyarah apa? Yang beliau sebutkan, walladzi dzakarnahu huwal aisaru al-mubtadi'in ya. Dalam mudah. Ya, misalkan kita pakai wazan apa namanya kan tadi qalu ya daraba, pakai yang lain. Ya. Pakai fassara. Ya. Fassara Zaidun Al-Qur'an. Syahidnya di sini Zaidun, enggak usah dipikirin. Zaidun i'rabnya fa'il, Al-Qur'ana maf'ulun bi. Nah, fassara berarti sini apa? Fi'il madin. Mabni ala. Mabni ala al-fath. Nah, sekarang kita balik lagi. Al-ulama'u. Fassaru al-Qur'ana. Jangan keroyokan. Syafruddin. Fassaru al-ulama'u mubtada. Fassaru, i'rab yang fassaru fil madi mabni ala apa? Al-fath. Fassaru al-Qur'ana. Al-Qur'ana maf'ul bi. Ayo. Topik mabni ala dhom. Nah, di mana? Kenapa? Ya, karena jamak. Apa yang kuah? Ittisalihi biwawil jamaah, karena dia bersambung dengan nah, misalnya saya bilang lagi nih, Hindun fassarat Al-Qur'an. Nah, Hindun fassarat Al-Qur'an. Hanif, jadat buku, jadat buku. Hindun fassarat Al-Qur'an. Hindun mubtada. Nanti jumlah fassarat Al-Qur'ana, fi'il fa'il maf'ul, ya. Itu kembali raf'in khabar mubtada. Ah fassarat, ayo irabnya fassarat apa berarti gimana cara ngirabnya fassarat? Fi madhi mabni ala al-fath. Ya, terus nu ta. Wa ta ta uta'nis. Ya, ta uta'nis la mahalla laha min al-irab. Apa artinya la mahalla laha min al-irab? Ah, dia enggak punya kedudukan dalam i'rab. Baik. Misalnya kita bilang lagi. Ya. Al-ummahatu fassarna. Ini ummahat mana nih? Fassarna al-Qur'an. Al-ummahatu fassarna al-Qur'an. Ini ummahat super ini ya. Al-ummahat mubtada. Fassarna. Gimana i'rabnya Bima? Fil madi mabni ala. Binunun niswa atau nunul inas. Taib ahsanta. Ya. Taib barakallahu fiik. Kelas ya. Ini sekilas tentang fil madi. Taib. Wasani. Al-fi'lu al-mudari'u. Yang kedua fi'il mudari. Ya. Yang sani mana? Fi'il amr ya? Baik. As-sani fi'ilul amr. Baik. Oh ya, ada yang tanya tentang fi'il madi. Jelas ya? Wah deh. Ya, jelas ya? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal-mudar qala al-musannif wal-amru majzumun abada. Berikut sekarang fil-amr. Ya. Fil-amr kata musannif dia majzum abada, forever, selama-lamanya. Ya, dia majzum selama-lamanya. Asyarhu الفعل الأمر حكمه يكون مبنيا دائما وله أربع حالات. فعل الأمر hukumnya dia mabni, selalu dia mabni. Ya. Dan dia memiliki empat kondisi, empat keadaan. Ya. Al-awwal yubna ala sukun. Ya, ats-tsani yubna ala hadfi harfi al-illah. Was-tsalits yubna ala hadfi an-nun. Arabi yubna ala al-fath. Ya. Baik. Lihat di situ. Mabni ala sukun, fi'il amr. Ya, fi'il amr mabni ala sukun idza kana sahihal akhir. Apabila fi'ilnya adalah fi'il sahih akhir. Misal daraba yadribu idrib. Walam yattasil bi akhiri syai'un. Dan akhirnya itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Awitta sholat bihi nunul inas. Tidak bersambung dengan nun inas. Andaikan fi'il amrnya bersambung dengan waw jama'ah, alif isnain, ya mu'anasah, mukhotobah, atau nun inas, atau bersambung dengan yang lainnya, maka dia bukan mabni ala sukun. Ya. Nahu qawlihi ta'ala, wadhkur rabbaka, udhkur. Zakaro yadhkuru udhkur. Ya, wadhkur. Udhkur fil amr. Ya. Mabni ala sukun. Nah, di setiap fi'il amr pasti ada fa'il. Fa'il mana berarti di sini? Nah, itu lihat udhkur. Berarti tujukan pada mukhatab. Berarti fa'ilnya adalah anta. Ya, bukan yang mutakalim yang fa'il. Saya mutakalim nih. Saya bilang pada Riyandi. Riyandi, kum. Yang berdiri siapa? Riyandi bukan saya. Mukhatab berarti. Nah, udhkur fa'ila domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti itu. Udhkur fil ma'fil amr mabni ala sukun wa fa'iluhu domirun. Ya. Mustatirun fihi wujuban wajib mustatir. Takdiruhu anta. Rabba maf'ulun bih mansub wa huwa mudaf. K kaf domirun mutasil mabni alal fat fimali jarrin mudafun ilai. Nah, wadkurna ma yubtala. Ya, wadkurna udkurna fil amr mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi binunin binunil inas. Wahai ibu-ibu, udkurna ma yubtala. Ma mausul bimali nasbin maf'ulun bih. Di bahananya alladhi. Yubtala silah mausul. Baik. Wa yubna ala hadfi harfil illah. Yang berikutnya dimabdikan ala hadfi harfil illah. Ya, kapan itu mabni ala hadfi harfil illah? Idza kana mu'talal akhir. Apabila fi'ilnya berupa fi'il mu'tal akhir, fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Nahu qaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika. Wa nahwi qaulihi ittaqillaha. Wa nahwi qaulihi wanha 'anil munkar. Ini fi'il amr semua nih. Ud'u, da'a yad'u, ud'u. Ajaklah mereka ila sabili rabbik, kepada jalan Rabb. Ud'u fil amr mabni ala hadfi harfil illah. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ittaqillah, bertakwalah engkau pada Allah. Ittaqi, ya, fil amr mabni ala sukun. Ya, diharokatin kasrah, kenapa? Karena di depannya juga sukun. Sukun ketemu sukun berarti ngalah. Harusnya, ya, afwan, bukan. Benar ya, bukan dia afwan, anda pikir dia sohi akhir. Dia harful ilah ya ujungnya. Maka ittaqillah fil amr mabni ala hadbi harfil ilah wahiyya aliyya. Ittaqo yattaqi. Ittaqi. Taib. Wa qawlihi ta'ala wanha naha yanha. Ya, naha yanha inha. Wanha. Inha fil amr mabni ala sukun. Madbi ala hadfi harfil ilah. Itu apa harful ilahnya? Al-ali. Anil munkar. Cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Nah, yubna ala hadfi nun dan dimabnikan ala hadfi nun. Kapan itu? Idza tasala bihi aliful isnain. Ya, apabila bersambung dengan alif tasniyah wawul jamaah, bersambung dengan wawul jamaah, aw yaul mukhatabah, atau bersambung ya mukhatabah. Nahu qawli ta'ala wa kula minha. Ya, wa kula minha. Makanlah kalian berdua, ini fi'il amr kan? Dari situ. Ya, fi'il amr mabni ala hadfin nun. Ittisalihi ya bi alif isnain. Nahu qawli ta'ala wa kulu washrabu. Kulu fi'il amr mabni ala hadfin nun ittisalihi bi wawil jamaah. Washrabu kadzalik. Fakuli washrobi, nah ini kuli fil amr mabni ala hadfin nun litisalihi bi ya il muqatabah. Ya, makanlah, minumlah, ini perintah pada seorang wanita. Wa yubna ala al fath mabni ala al fath. Ya, idza tasalat bihi nunut taukid, apabila dia bersambung dengan nun taukid. Nahu syakkaranna Allah, usykuranna Allah. Wa fil amr uskuranna Allah, bersyukurlah kalian, benar-benar bersyukur kepada Allah. Ya, lihat itu di footnote. Qala fawaidu wa tanbihatun, ada berapa faedah dan catatan di sini. Ya, uturidu alal musannif. Ya, di sini uturidu musannif ini disanggah. Qauluhu, perkataan musannif disanggah. Perkataan Ibnu Jurum, al-amru majzumun abada. Gitu ya. Amr majzum selama-lamanya. Wa ujiba anhu. Maka dijawab. Ya, kenapa musannif disanggah? Bi annal musannifa jara'a ala madhabil kufiyin. Karena musannif beliau, Ibnu Jurum, beliau berjalan di atas madhabnya kaum Kufah. Al-Qa'ili Nabi anna al-amra yang mereka berpendapat bahwasanya Amr kata kalangan ya Kufiyun ya qit'atun minal mudhari adalah bagian potongan dari fi'il mudhari ya wa majzumun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu maka dia majzum ya sebagaimana fi'il mudhari juga dijazmkan nah ini dari al-futuhat ya dari kitab al-futuhat al-qayyumiyah merupakan bagian fi'il mudhari yang majzum yang dijazmkan dari mudhari'nya di kalangan kufiyun demikian ambilnya gimana nih begini ya kenapa bisa kesimpulan dari majzum dari fi'il mudhari misalkan idrib ah fi'il mudhari yang majzum apa lam yadrib ya kotor amat ininya lam yadrib karena diamar dirubah lamnya diganti menjadi hamzah wasal apa hamzah kotor hamzah wasal nah kalau ya ana itu kekhususan fi'il mudhari itu huruf mudhari'ah ya berarti kalau ana itu ya ciri fi'il mudhari dirubah hilangkan ganti aja hamzah wasal maka menjadi idrib apa maka menjadi idrib nah, ini dikatakan makanya majzum abadan ya paham enggak sini sama kalau dia bersambung dengan yang lainnya misalkan mabni ala ala apa tadi idribi ya idribi nah ini sama kita katakan anti majzum anti lam tadribi gitu kan anti lam tadribi zaujaki anti tidak memukul your husband ya kan ini idribi ya tadribi nah lagi-lagi kita ana itu huruf mudhari'ah anti tadribi nah anti lam tadribi itu huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah khusus untuk fi'il mudhari. Dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Diganti lagi menjadi hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal. Maka menjadi idribi. Ya, antum tadribuna. Antum lam tadribu. Nah, lam tadribu. Tak juga huruf mudhari'ah khususan fi'il mudhari. Dihilangkan. Ganti hamzah wasal menjadi idribu. Nah, itu. Ya. Kenapa dikatakan dia adalah bagian kit'atun ya minal mudhari. Amr adalah kit'ah, potongan bagian dari fi'il mudhari. Nah, itu yang pertama catatan. Asani yang kedua. Ya. Wayan bagi lil mu'ribi dan sepatutnya bagi orang yang mu'rib, mu'rib isim fa'il dari a'roba yu'ribu. Itu ada yang ngantuk ya? Ada yang ngantuk enggak? Faris ngantuk enggak? Enggak. Kalau ngantuk diri ya. Dan sepatutnya bagi orang yang mengirab ayakula fi irabi nahu untuk mengucapkan pada irab misalkan ya. Waghfir lana perhatikan waghfir lana. Ya. Dia katakan bukan fi'il amr. Tapi apa dia ucap? Ighfir. Bukan fi'il amr. Itu kan kita tujuannya ke Allah ya. Emangnya antum siapa Allah merintah diperintah-perintah. Ya, maka kita katakan itu bukan fi'il amr. Ya. Namun kita katakan apa? Fi'il du'ain, fi'il doa. Sama nanti lana hiya jazimah gitu. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh. Maka itu bukan la nahiya jazimah, tapi la du'aiyah. Emangnya antum siapa bisa ngelarang-ngelarang Allah? Ya. Baik. Wala taqul fi'lu amrin. Jangan antum katakan fi'l amr. Kenapa? Ta'adduban. Ini dalam rangka beradab. Bentuk adab kepada Allah. Asalis kaidah ketiga. Tauqidu fi'lil amri bin nun. Lam yaqa' fil Qur'anil Karim. Ya. Taukid fi'l amr dengan nun itu enggak ada di Al-Qur'an Karim. Enggak ada. Namun boleh enggak? Boleh. Ya, taukid fi'l amr dengan nun. Nun apa tadi? Nun? Ah, apa namanya? Idza salat bihi nun taukid. Enggak ada. Yang bersambung dengan nun taukid, ya sakilah atau khafifah di Al-Qur'an itu hanyalah fi'il mudhari. Ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik, itu hanya fi'il mudhari. Adapun fi'il amr enggak ada di Al-Qur'an. Namun boleh enggak secara bahasa? Boleh. Ya, misalkan antum mengatakan pada teman antum, ya. Woi, fulan, pukullah si Alan. Ya fulanu, idribanna Alanan. Idribanna. Baik. Salisan al-fi'lu al-mudari'u. Cukup sini ya. Fi'l mudari. Nanti kita lanjut lagi insyaAllah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nanti insyaAllah fi'l mudari besok kita habisin ini. Sebelum nanti sampai masuk babul i'rab. Yeah.